Mitra bisnis, krisis listrik di negara kita masih terus terjadi. Kali ini giliran Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang harus menikmati pemadaman bergilir 3 jam per hari hingga 2 bulan ke depan. Lantaran salah satu generator rusak dan harus diperbaiki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Anton J. Supit. Pak Anton, bagaimana komentarnya soal ini? Saya lihat betapa tidak antisipatif daripada pemerintah. Artinya terutama Departemen ESDM. Yang di mana PLN lebih banyak teknis ke situ dan manajemen BUMN sebenarnya. Kita tahu bahwa listrik ini sesuatu kebutuhan dasar, baik kebutuhan industri, rumah tangga, dan lain-lain. Nah, semestinya kan mesti ada antisipasi. Antisipasi pertumbuhan listrik berapa. Kalau baru terjadi sekarang, barangkali kita tidak usah banyak komplain, kan. Tetapi ini kan sudah menjadi pekerjaan rutin tiap tahun. Sama dengan jalan Pantura yang setiap mau lebaran baru perbaiki dan tidak selesai. Akhirnya esensi perbaikan kan tidak kena. Malah seringkali menambah macetnya jalan karena perbaikan selesai sudah lebaran. Gitu juga listrik. Jadi semestinya kalaupun pemerintah tidak sanggup, lantas membuat aturan yang lebih memudahkan swasta ikut terlibat. Kedua, saya kira policy energi primer ini juga tidak jelas. Seperti untuk listrik bisa jual lebih murah dan lebih efisien, sebaiknya kan gunakan gas. Tapi itu pun gas dalam negeri tidak ada, kita jual keluar. Jadi memang kacau balau di dalam hal perencanaan pemerintah dan semua ini, dan sudah ibarat tali yang sudah semerawut, lantas membenahinya kan susah. Dan jujur saja kalau kita lihat bahwa energi ini salah satu yang tidak ditas serius oleh pemerintahan Pak SBY sebenarnya. Karena buktinya selama ini aja 10 tahun gini-gininya terus. 10.000 megawatt sampai sekarang juga nggak jalan kan. Dan banyak terlambat lah kan. Saya baru pulang dari Manado itu digilir tiap hari itu. Jadi setiap rumah akan kebagian 2-3 jam mati lampu. Ya, atau mungkin lebih dari itu. Jadi membayangkan kalau baru setahun masih bisa dimengerti. Tapi kalau sudah sekian tahun, artinya kalau di alasan kebutuhannya itu meningkat, ya lantas antisipasi untuk kebutuhan yang meningkat. Kalau pemerintah tidak sanggup, swasta yang diberi peluang, berilah aturan yang jelas, yang gampang, dan semacam itu. Ini pun tidak ada, kan? Lantas sejauh mana ketertinggalan energi listrik ini bisa terkejar jika akhirnya produksi dan distribusinya dibuka ke sektor swasta, Pak Anton? Kalau buka sekarang pun, itu kan memerlukan waktu untuk membangun. Tetapi jangan hanya karena alasan itu pun tidak dibangun-bangun. Itu yang jadi masalah. Satu contoh beginilah, Malaysia itu yang sebenarnya tidak ada energi primer, ya seperti minyak, gas, dan lain-lain. Tapi itu pun jelas listriknya kemana. Nah, oleh karena itu yang harus di set up sebenarnya energi primernya dulu, polusinya gimana, apa mengutamakan dalam negeri atau ekspor. Sangat ironis kalau kita kekurangan dan itu kita ekspor kan, padahal kalau di dalam negeri bisa produktif menciptakan lapangan kerja, ada multiply effect lainnya. Ini kan tidak terjadi. Semestinya Departemen ESDM ini orang yang handal kan, yang bisa mempunyai antisipasi yang panjang. Nah, salah satu seginya adalah ketidakberanian pemerintah untuk mengurangi subsidi daripada BBM dan energi lainnya. Sehingga membuat itu hanya habis dibakar tanpa ada pembangunan. Itu juga ciptakan problem lain lagi. Tapi semenjak masa PLN dipegang Pak Dahlan Iskan, sudah banyak daerah-daerah di luar Jawa mampu menikmati ketersediaan listrik yang lebih stabil. Bagaimana menurut Pak Anton? Ya ternyata tambal sulam juga. Yang dibenahin adalah diesel-diesel, dan diesel-diesel ini pemakan solar yang begitu besar sehingga membuat katakanlah subsidi PLN tambah banyak. Jadi mengatasi sesaat tapi tidak secara fundamental. Ya mestinya kan dibuat dengan planning, katakanlah 10.000 megawatt yang pertama, 10.000 megawatt yang kedua, dan seterusnya. Baru yang kita punya energi seperti geotermal, ada yang namanya mulut tambang. Jadi batu bara kita yang tidak cocok atau tidak memenuhi persyaratan ekspor, semestinya dipakai untuk membangun sumber listrik di mulut tambang gitu. Itu kan jauh lebih murah. Tapi kembali lagi, ini pun kalau kita memang mengarah ke situ, jadi jangan mempersulit para investor yang ingin masuk di dalam sektor itu. Memang perlu pengawasan. Tapi tidak bisa juga lantas berlarut-larut. Kita untuk mengambil keputusan kan bertahun-tahun. Nggak tahu macet di mana, tapi faktanya kan begitu. Kalau perusahaan listrik yang benar, saya tidak tahu, tapi dia mempunyai cadangan paling tidak beberapa puluh persen daya yang standby. Saya kira sekarang juga standby pun sudah tidak ada. Saya nggak tahu persis, tetapi kalau ada pun sangat tidak memadai. Itu yang terjadi sekarang karena tidak diatasi secara baik, dan ini tidak bisa dibiarkan PLN sendirian. PLN kan pelaksana. Kebijakan itu ada di pemerintah, yaitu Departemen ESDM. Tambah runyam lagi dengan ada otonomi daerah. yang bukannya membantu mempersulit. Jadi ini memang mesti ada redesign mengenai otonomi daerah, mengenai ada mesti punya roadmap yang jelas mengenai energi. Ya ini kita miss dalam 10 tahun ini. Itu yang kita rasakan sekarang kan. Demikian Ketua Apindo Anton J. Supit, saya Giri Sadewa.